Bagaimana hukum jual beli barang si A beli ke B baju secara kontan? Tapi barang belum diantar ke rumah si A oleh si B. Si A kemudian menjual barang tersebut kepada si Z. Ditunjukkanlah foto dan spesifikasi barang tersebut. Iya. Ini masuk dalam larangan apa? Menjual barang yang belum dimiliki. Nah, dimiliki di sini nanti kita akan membahas tentang kepemilikan dan penguasaan, yaitu al-qabdu. Di mana memang di situ ada perbedaan pendapat para ulama bahwa sebagian mengkhususkan pada makanan sebagaimana lafadz hadisnya. Dan sebagian yang lain dan kebanyakan ulama mengatakan ini berlaku umum. Selama barang belum kita kuasai, maka kita tidak boleh menjual. Kenapa? Kalau terjadi kerusakan tertentu. Ketika si B mengantarkan kepada si A barang tersebut, ternyata ada kerusakan. Maka tanda tanyanya adalah siapa yang kemudian akan menanggung kerusakan ini? Karena kemudian apa? Si A ternyata telah menjualnya kepada si Z. Maka menghindari perselisihan ini, tidak boleh seseorang menjual suatu barang sampai dia menguasainya. Wallahu a'lam.